Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Walhamdulillah, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu, untuk melangkahkan kaki kita menuju kajian-kajian ilmu ataupun tafaqquh fiddin. Dan mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan untuk mencari ilmu ini adalah salah satu sebab dimudahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan melangkahkan kakinya untuk meniti ilmu ataupun mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Tentunya ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, adanya kita di dunia ini, diciptakan kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tujuan yang besar, yaitu ibadah. Dan ibadahnya kita ini merupakan salah satu tujuan yang terbesar kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya siapapun di antara kita pasti menginginkan untuk masuk surga. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya jalan yang paling mudah untuk menunjukkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan talabul ilm, adalah dengan tafaqquh fiddin. Karena tentunya tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik untuk mendatangi kajian-kajian seperti ini. Mungkin masih ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang pada hari ini, hari Ahad, mereka masih dalam keadaan leha-leha, santai-santai, mungkin lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka disibukkan harinya dengan kegembiraan ataupun mempersiapkan dirinya dengan berbagai macam persiapan-persiapan yang menyibukkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mendatangi kajian-kajian ilmu, untuk memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap bahwasanya ini adalah merupakan salah satu bentuk kehendak kebaikan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita dengan cara kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi kajian-kajian ilmu, untuk kita mendatangi majelis-majelis taklim. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia di dalam agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan mudahkan bagi dia untuk memahami ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya salah satu kemudahan yang Allah berikan untuk kita dengan cara kita diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis taklim ataupun halaqatul zikri. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Sekarang sudah masuk ke tanggal 26 Syaban. Yang mungkin sekitar 3 hari lagi ataupun 4 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Padahal Ramadan yang lalu pun mungkin di antara kita masih betul-betul mengingat dengan jelas. Padahal Ramadan yang lalu pun mungkin di antara kita masih ada yang ingat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Di antara kita mungkin ada yang ingat bagaimana cara kita mempersiapkan, kalau bahasa Sundanya munggahan, mempersiapkan untuk sahur pertama di bulan Ramadan, apa yang kita beli di pasar, apa yang kita makan untuk keluarga kita, sampai akhirnya kita mempersiapkan baju anak-anak kita, menjahitkan pakaian gamisnya ataupun kaosnya dan lain sebagainya. Kita masih sangat terasa ataupun teringat di dalam pikiran kita kejadian yang lalu sudah 1 tahun. Dan sekarang kita sudah mau bertemu lagi dengan Ramadan. Tentunya keadaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh menyebutkan dan mengabarkan bahwasannya tidak akan tegak hari kiamat sampai saling berdekatannya waktu. Dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'atu hatta tataqarraba az-zaman." Tidak akan tegak hari kiamat sampai saling berdekatannya waktu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai saling berdekatannya apa? Waktu. As-sanatu kasyahri. 1 tahun seolah-olah seperti 1 bulan. Wa syahru kal usbu. 1 bulan seakan-akan seperti 1 minggu. Wal usbu kal yaum, dan 1 minggu seolah-olah seperti 1 hari. Wal yaumu kasa'ah, 1 hari seakan-akan seperti 1 jam. Wasa'atu kahtirokil waraqah, dan 1 jam seolah-olah seperti terbakarnya di daunan. Tentunya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah disabdakan jauh-jauh sebelumnya 1434 tahun yang lalu, kita merasakannya sekarang. 1 tahun yang lalu masih betul-betul masih dalam ingatan kita. 1 bulan yang lalu pun masih dalam ingatan kita. Padahal pagi hari kita bangun tidur sudah 4 jam, 5 jam, tidak terasa waktu sampai sekarang kita sudah menghabiskan waktu 5 jam. Itulah waktu yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya ini adalah merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Salah satu tanda-tanda hari kiamat, maka kemudian Rasul menyebutkan salah satunya adalah saling berdekatannya waktu. Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala menyebutkan salah satu dari makna tafsir hadis ini, berdekatannya waktu dan juga berdekatannya jarak. Yang dahulunya jarak tempuh ditempuh oleh kendaraan unta ataupun kuda 30 hari, mungkin sekarang cuma 1 jam oleh pesawat, oleh kendaraan yang lainnya. Dan inilah tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang maknanya hissi, terasa, dan juga ada yang maknanya maknawi. Memang betul-betul seolah-olah seperti itu perasaannya, cepat berjalan waktu dengan cepatnya. Maka tentunya ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, tentunya ketika seseorang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kesehatan, dia mampu mendatangi ataupun menemui bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman, ikhtisab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah taufik, ini adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang diberikan kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertemu dengan bulan Ramadan, maka tentunya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang ini. Karena salah satu hikmah ataupun keutamaan seseorang ketika bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, Ini akan menjadi salah satu penebus dosa bagi seseorang. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ar-Ramadan baina Ramadan mukaffiratun bainahunna idza jitnibatil kaba'ir. Antara Ramadan dengan Ramadan penghapus dosa bagi orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar. Ini merupakan salah satu sebab seseorang diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala dengan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Maka tentunya ketika seseorang masuk ke bulan Ramadan sangatlah penting untuk kita betul-betul memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Betul-betul memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Lamma sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbar." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, qala amin, amin, amin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin, amin. Fakulna, maka kami katakan, "Liman amanta ya Rasulullah?" Terhadap siapa engkau mengucapkan amin ya Rasulullah? Faqala, maka Rasul mengatakan, "Atani Jibril," telah datang kepadaku Jibril, "fa akhbarani," dan mengabarkan kepadaku, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ragima an fumriin," tersungkur hidung seseorang. Maksudnya celakalah seseorang. "Dakhala alaihi syahrur Ramadan falam yughfar lahu," masuk kepadanya bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah amin, maka aku pun mengatakan amin. Maka kecelakaan bagi seseorang ketika masuk kepadanya bulan Ramadan tetapi tidak ada pengaruh bagi keimanan dia. Bahkan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadannya. Mungkin salah satunya karena dia tidak melaksanakan puasanya ataupun memenuhi bulan Ramadannya dengan kegiatan-kegiatan ibadah, bahkan menghiasi dirinya dengan amalan-amalan yang dusta, ucapan-ucapan yang dusta. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada qaula zur," barang siapa yang sedang berpuasa tetapi tidak meninggalkan ucapan dusta, "wal amal bihi," dan berucap dengan ucapan dusta, "falaisa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabah," maka enggak butuh Allah Subhanahu wa taala bagi dia mau meninggalkan puasanya ataupun melanjutkan puasanya. Ketika apa? Ketika kita puasanya tetapi mulut kita tidak berpuasa. Ketika kita berpuasa tetapi mulut kita masih berdusta. Tetapi mulut kita masih gibahin orang. Tetapi mulut kita masih namimah ngadu domba. Maka ditakutkan yang kita dapatkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah pahala-pahala dahaga dan laparnya saja. Adapun pahala nilai ibadah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hikmah daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, ditakutkan justru enggak ada. Ditakutkan justru dia tidak mendapatkannya ataupun termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah termasuk orang yang tersungkur hidungnya. Maksudnya orang yang merugi ketika masuk bulan Ramadan dan beres Ramadannya tetapi dia masih penuh dengan dosa. Tetapi dia masih apa? Masih sama halnya dengan sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi datangnya bulan Ramadan dengan tidak datangnya bulan Ramadan enggak ngepek bagi dia. Enggak ada perbedaan bagi dia. Padahal salah satu hikmah dengan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa puasa Ramadan, "La'allakum tattaqun." Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Agar kalian apa? Bertakwa. Tetapi ketika kita melewati bulan Ramadan dan ketakwaan kita enggak naik, ketakwaan kita, keimanan kita enggak naik, bahkan menurun, ini ditakutkan justru kita termasuk orang-orang yang tersungkur hidungnya. Orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah ragima an humriin, tersungkur hidung seseorang, maksudnya adalah kerugian ketika masuk bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya untuk betul-betul kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya usikum nafsi wa iyyakum, saya nasihatkan diri sendiri, khususnya dan juga antum semua betul-betul memanfaatkan waktu bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih ataupun bisa menjalankan bulan Ramadan ini dan beribadah di dalamnya dengan penuh kehusuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bagi orang-orang sebelum kita dan juga untuk kita agar supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sisi lain hikmah puasa telah disebutkan oleh para ulama bahwasanya hikmah ataupun keutamaan puasa adalah seseorang bisa terjaga dari syahwat ataupun nafsu yang berlebihan dengan puasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan puasa sebagai wija. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan puasa sebagai junnah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah benteng. Dan juga hadis orang lain ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ma'asyarus syabab. Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu ba'ah menikah, ada yang mengatakan sudah mampu jima, maka falyatazawwaj, menikahlah kalian. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard. Karena sesungguhnya dengan menikah akan lebih bisa menundukkan apa? Menahan pandangan juga menahan faridnya, kemaluannya. Faman lam yastati fa alaihi bisiyam. Maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah dan tidak mempunyai kemampuan ba'ah, maka baginya untuk berpuasa fa innahu lahu wija. Karena sesungguhnya puasa adalah sebagai benteng baginya. Tentunya ketika seseorang dia memperbanyak puasa, apalagi di bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang termasuk apa namanya bulan tamarin ataupun bulan yang bisa kita latihan di dalamnya. Latihan berpuasa, ya kan? Latihan bersabar ketika menemui celaan orang ataupun orang yang ngajak kita berperang ataupun berkelahi, kita katakan kita sedang puasa. Ini melatih kesabaran kita. Kita melatih diri kita untuk dermawan, ya, untuk bersedekah di bulan Ramadan. Kita melatih diri kita untuk menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Kita melatih diri kita untuk memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ini adalah salah satu bulan yang seseorang ketika bisa mengambil faedah yang sangat besar, maka akan menjadikan bulan ini adalah bulan yang dianggap sebagai bulan latihan baginya untuk melanjutkan bulan-bulan yang lainnya. Bukan berarti kita berhenti di bulan ini dan di bulan setelahnya kita dalam keadaan lalai seperti semula, tidak. Ya. Maka tentunya marilah kita jadikan bulan Ramadan ini bulan yang pertama tentunya yang sangat penuh berkah bagi kita, dan juga di sisi lain kita bisa mengambil manfaat dari bulan Ramadan ini sebagai bentuk latihan untuk kita untuk melanjutkan amalan-amalan ibadah tersebut di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian juga di sisi yang lainnya, puasa telah menyebutkan para ulama yang diambil dari hadis ataupun Al-Quran tentang keutamaan puasa, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan walisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Ini bagi orang-orang yang berpuasa mempunyai keutamaan, dan itu kita rasakan. Ya, kita rasakan bagaimana ketika kita berbuka. Ya, mungkin kita sebelum dikumandangkannya azan, kita sudah persiapkan makanan di depan kita semuanya. Dari mulai yang manis, yang dingin, yang asin, yang pedas, semuanya dipersiapkan. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kita makan, terkadang sampai kenyang. Itu dengan gembira sekali kita apa? Kita berbuka. Dan juga tentunya Rasul menjanjikan akan bahagia ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga ada pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluha illa shaimun. Tidak akan masuk pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Tentunya ini adalah merupakan kebahagiaan. Keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa dan memperbanyak dirinya untuk berpuasa akan disiapkan surga khusus oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Ar-Rayyan. Dan surga ini tidak masuk selain orang-orang yang berpuasa saja. Maka tentunya selain dia bahagia di Ketika berbukanya di dunia, juga dia bahagia apa? Ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan janji-janji yang telah diberikan ataupun telah diinjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian keutamaan puasa di sisi lain juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya salah satu keutamaan puasa, bahwasannya Rasulullah SAW mengatakan orang yang berpuasa, sebagaimana tadi telah sebutkan disinggung oleh Ustaz Syaiful sebelumnya, bahwasannya orang yang berpuasa mulutnya lebih wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa? Daripada bau minyak kasturi ataupun misik. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi la khulufu sha'in atyabu indallahi min rihil misk." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, di genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih baik, lebih harum di sisi Allah daripada apa? Minyak misik ataupun minyak kasturi. Ini tentunya keutamaan bagi orang yang berpuasa. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan puasa ya yang disebutkan oleh Allah ataupun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan-keutamaan puasa. Salah satunya juga tadi kita telah menyebutkan ya, puasa akan menjadi salah satu sebab diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan bertemu kita dengan bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan sebagai pengampunan dosa. Sebagai apa? Sebagai pengampunan dosa. Dan juga yang lainnya, puasa bisa memberikan syafaat bagi pelakunya. Sebagaimana Al-Qur'an bisa memberikan syafaat. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Berpuasa ataupun Al-Qur'an, puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam, berkata puasa, "Ya Rabbi wa Rabbku, mana'tuhu at-ta'ama bin nahar wa syahawat, aku telah menghalangi dia pada siang harinya untuk makan makanan ataupun untuk melakukan mengumbar syahwat-syahwat. Fasyafi nihi, maka berikanlah syafaat untuknya." Kemudian berkata Al-Qur'an, "Wa yaqulu al-Qur'an, ya Rabbi, mana'tuhu al-lail bin naum, aku telah melarang dia pada malam hari untuk tidur dan dia membaca Al-Qur'an. Fasyafi'ni fi, maka berikanlah syafaat untuk orang yang telah membaca apa? Al-Qur'an. Fayasyfi'ani, maka keduanya pun apa? Memberikan syafaat." Tentunya ini adalah keutamaan seseorang ketika berpuasa, maka puasa itu akan memberikan syafaat bagi pelakunya di hari kiamat. Sebagaimana Al-Qur'an, dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashhabi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an nanti akan datang pada hari kiamat ya, menjadi pemberi syafaat bagi ashabihi, bagi pelakunya, bagi orang yang membacanya. Maka ini adalah termasuk salah satu keutamaan-keutamaan puasa, yaitu akan memberikan syafaat bagi pelakunya. Maka tentunya ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, yang terinci adalah seseorang ketika memasuki bulan Ramadan harus berada dalam posisi imanan wahtisaban. Harus berada dalam posisi apa? Imanan wahtisaban. Dalam hadis Rasul mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, man qoma Ramadan imanan wahtisaban, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa puasa Ramadan, barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, barang siapa yang bangun qiyamul lail pada waktu Lailatul Qadar imanan wahtisaban di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ini tentunya adalah keutamaan. Tetapi kita harus melihat bahwasanya amalan-amalan yang di bulan Ramadan ini betul-betul diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang dia memenuhi amalan dengan imanan wahtisaba. Betul-betul kita harus berharap ya, kita harus mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita harus iman, yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya di bulan Ramadan ini para ulama menyebutkan tentang amalan-amalan yang paling utama di bulan Ramadan. ya, tentang amalan-amalan yang paling utama untuk dilakukan di bulan Ramadan, walaupun tentunya sebagian amalan ini dilakukan juga di selain bulan Ramadan, tetapi di bulan Ramadan sangatlah dianjurkan, sangatlah dianjurkan. Maka tentunya penting bagi kita untuk mengetahui amalan-amalan apa saja. Marilah kita hiasi diri kita, ya, marilah kita hiasi bulan Ramadan ini untuk supaya diri kita melakukan amalan-amalan tersebut, sehingga kita akan mendapatkan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ketakwaan, yaitu derajat apa? Derajat takwa dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya amalan di bulan Ramadan ialah puasa. Ya, sebagaimana ini adalah kewajiban bagi kita pada bulan Ramadan untuk kita apa? Berpuasa. Untuk orang-orang yang sudah balig, anak-anak kita yang sudah balig dianjurkan untuk baginya apa? Berpuasa. Sebagaimana juga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, "Bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tutiz zakah wa tasum Ramadan." Ini termasuk rukun Islam, berpuasa. Maka ketika seseorang dia mengingkari kewajiban puasa, ya, mengingkarinya kewajiban puasa, dia bisa kafir. Ini yang pertama, amalan yang dilakukan di bulan Ramadan adalah berpuasa, walaupun tentunya puasa dilakukan juga di bulan-bulan yang lainnya, tetapi di bulan Ramadan lebih utama karena ini adalah kewajiban seseorang di bulan Ramadan adalah untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, amalan yang utama yang dilakukan di bulan Ramadan adalah qiyamul lail, adalah qiyam al-lail ataupun tarawih namanya, ataupun salat malam, semua namanya sama, ya. Dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya fi awalil lail, fi wasatihi, fi akhiril lail. Pernah Rasul melakukannya pada awal malam, pertengahan malam, akhir malam. Tentunya ketika seseorang mau lebih khusyuk dan apa namanya Quran al-fajr kana maysuda, bacaan waktu fajar lebih disaksikan dan terasa akan lebih khusyuk bagi dia ketika melakukannya di akhir malam, maka lakukan akhir malam. Ya, maka lakukan akhir malam. Ini tentunya pembahasannya kepada mana yang paling afdal. Seseorang qiyamul lail apakah di rumahnya ataukah di berjamaah di masjid. Ini qiyamul lail ataupun tarawih pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 2 hari ataupun 3 hari. Ketika awal mula disyariatkannya qiyamul lail. Tetapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Ditinggalkan oleh Rasulullah, tetapi para sahabat masih melakukannya di masjid. Ya, ada yang berjamaah, ada yang masing-masing. Tetapi kebanyakan mereka masing-masing melakukannya di masjid. Pas khilafahnya Umar, pas khalifahnya Umar, ya, kepemimpinan Umar, maka Umar mengatakan dan mempunyai inisiatif untuk menjadikan salat tarawih ini di bawah satu imam. Maka diperintahkanlah apa? Berjamaah di masjid dan mengatakan ni'mal bidah hadhihi. Senikmat-nikmatnya bidah ini. Tetapi bukan bid'ah dalalah. Karena ini bid'ah ataupun amalan ini sudah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ditanyakan kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya lagi. Rasul mengatakan, ini khasyit, aku takut bahwasannya kalian berat ataupun akan memberatkan kalian. Ya, ditakutkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam apa akan memberatkan bagi umatnya. Maka kemudian Rasul meninggalkannya sebagai bentuk bahwasanya bukan wajib. Ini adalah sunnah. Dan mana yang paling utama ketika seseorang dia berpuasa atau qiyamul lail, apakah di rumahnya ataupun di masjid? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah disebutkan dalam risalah At-Tarawih punya Syekh Al-Albani rahimahullah, di ta'liqnya di bawahnya disebutkan, ketika kita ta'liful qulub, apalagi bagi orang yang dianggap di satu tempat ataupun orang yang dituakan, ya, dan dielukan di satu tempat, maka dia memilih sholat bersama jamaah keumuman masyarakat. Ketika kalau dia menyelisihinya takut akan terjadi perselisihan di antara mereka, maka yang afdal baginya apa? Melakukan sholat dengan masyarakat. Tentunya masyarakat keumumannya apa? Ba'dal isya langsung, ya. Tentunya. Dan yang paling utama adalah seseorang kembali kepada kekhusyuan masing-masing. Ketika dia mau berjamaah di masjid ataupun ketika dia mau sendirian juga di rumah, mana yang paling afdal, mana yang paling khusyuk baginya, maka itulah. Ketika dia terasa lebih khusyuk di rumah, maka lakukanlah dia di rumah. Tetapi ketika dia khusyuk di masjid, maka lakukanlah di masjid. Ya, kedua-duanya tentunya telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal yang kembali apa? Mana yang lebih khusyuk untuk kita lakukan? Itulah yang utama, karena kekhusyuanlah yang paling menentukan ataupun yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam qiyamul Ramadan kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail hatta tatafattar qadamah. Terbukti Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat malam sampai bengkak-bengkak pecah-pecah kakinya. Faqultu, aku katakan, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Padahal sungguh sudah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku menyukai menjadi hamba Allah yang bersyukur? Aisyah radhiyallahu anha menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah melakukan salat malam dengan lamanya sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa masih melakukan hal seperti ini ya Rasulullah? Padahal sudah diampuni dosa-dosamu, sudah dijamin masuk surga. Enggak perlu seperti ini. Salah kalimatnya seperti itu bahasannya. Tetapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku menyukai hamba Allah menjadi hamba Allah yang bersyukur? Karena tentunya hamba Allah yang bersyukur sangatlah sedikit. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang baik, yang bertakwa, yang bersyukur, penghuni surga, itu menyebutkan dengan jumlah yang sedikit. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apa? Derajat syukur. Ketika seseorang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dia apa? Dia menambah nilai ataupun menambah kekhusyuan dia di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda syukur dengan amalan. Ada tanda syukur dengan lisan, dengan dia apa? Mengucap syukur kepada Allah dengan bertasbih, bertakbir, bertahmid kepada Allah. Itu juga sebagai apa? Wujud ataupun bentuk daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang banyak, kebanyakan manusia, wa kana katsirun minhum fasiqun walakin aktsaruhum la ya'qilun. Akan tetapi kebanyakan mereka fasik, kebanyakan mereka tidak berakal, kebanyakan mereka. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Janganlah kalian mentaati ataupun jangan kau Muhammad mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini. Yudhilluka an sabilillah, dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebanyakan manusia. Mayoritas manusia seperti ini, celaka. Mayoritas manusia penduduk neraka. Hanya satu yang disebutkan oleh Rasulullah yang masuk surga. Fahi al-jamaah, maka dia adalah al-jamaah. Maka ketika kita masih dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam Masailul Jahiliyah, termasuk adat dan kebiasaan jahiliyah, ketika melihat kebenaran mereka melihat ke mayoritas manusia ataupun melihat apa kebanyakan dan mayoritas manusia. Ketika suatu perkumpulan pengikutnya banyak, maka ini benar. Kalau sedikit, maka itu salah. Dan ini salah. Ini pendapat yang salah dan termasuk masail ataupun permasalahan jahiliyah. Justru kita disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriba kama bada'a. Awal mula Islam itu asing dan akan kembali menjadi asing, dan fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang yang asing. Ya, orang yang asing. Ya, dikatakan oleh Rasulullah yang asing adalah alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang asing itu adalah orang yang dia berbuat kebaikan ketika manusia berbuat kejelekan. Maka tentunya inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, yaitu menyibukkan dirinya apa dengan qiyamul lail. Kemudian amalan-amalan yang utama yang kita lakukan di bulan Ramadan, walaupun tentunya di bulan selain bulan Ramadan pun dilakukan, yaitu membaca Al-Qur'an dan mengkhatamkan Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an dan mengkhatamkan apa? Al-Qur'an. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Jibril yalqahu fayudarrisul Qur'an." Terbukti Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Ramadan dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, Jibril setiap bulan Ramadan datang kepada Rasulullah mengajarkan apa? Al-Qur'an, mengulangi Al-Qur'an. Diulang-ulang Al-Qur'annya. Bahkan ketika mau meninggalnya Rasulullah datangnya dua kali, mengulangi terus Al-Qur'an, diingat-ingat lagi supaya apa? Supaya mungkin ataupun supaya ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita. Ya, tentunya keutamaan seseorang menghidupkan malamnya, menghidupkan siangnya di bulan Ramadan dengan membaca Al-Qur'an dan juga dengan mengetahui tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Qur'an. Ya, ataupun kita ketika mampu mengajarkan manusia di bulan Ramadan, anak-anak tahfidz ataupun anak-anak TPA, anak-anak dinia, anak-anak masyarakat yang kecil-kecil, kita ajarkan mereka Iqra, kita ajarkan mereka Al-Qur'an di bulan Ramadan, kesempatan kita untuk mengajarkan mereka. Ini adalah sangat keutamaan yang sangat besar ketika kita mampu mengajarkan mereka apa? Al-Qur'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum, dalam lafaz lainnya afdalukum, sebaik-baik kalian, seutama-utama kalian, man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini seutama-utama seseorang ketika dia mampu belajar Al-Qur'an dan mampu mengajarkan Al-Qur'an. Maka tentunya marilah kita hiasi Ramadan kita ini dengan membaca Al-Qur'an. Ketika mampu mengajarkan, marilah kita ajarkan Al-Qur'an. Dan juga kita harus tahu sebagai salah satu motivasi kita untuk sering membaca Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an, ketika seseorang membaca Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara' Al-Qur'an falahu asru hasanat. Barang siapa membaca Al-Qur'an maka baginya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Man qara' harfan min Al-Qur'an falahu asru hasanat. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka baginya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim 30 kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita mengkhatamkan Al-Qur'an? Ya. 114 ayat dalam Al-Qur'an ataupun 6666 lebih sekian ayat dalam Al-Qur'an. Dijumlahkan dikalikan dengan 10 kali lipat. Maka tentunya ini adalah keutamaan seseorang ketika menghidupkan Ramadannya dengan membaca Al-Qur'an. Karena ketika seseorang di bulan Ramadan tidak disibukkan mulutnya, lisannya dengan kebaikan-kebaikan, apalagi orangnya biasanya senangnya bawel, orangnya senangnya, ada orang yang mungkin dia pendiam, tapi ada orang yang enggak bisa diam dia. Senangnya ngomong terus. Maka ketika dia sibukkan enggak menyibukkan dirinya untuk membaca Al-Qur'an ataupun dengan membaca yang lainnya, yang baik-baik yang lainnya, maka otomatis dia akan melakukan amalan-amalan yang enggak baik. Ya, minimal dia ngomongin orang, minimal dia gibahin orang, namimah ataupun amalan-amalan yang dusta, ya, ataupun ucapan-ucapan yang enggak benar. Maka ketika seseorang menyibukkan dirinya, ketika menyibukkan dirinya dengan kebaikan, dengan tasbih, ya, dengan menyibukkan lafaz-lafaz zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun membaca Al-Qur'an, ataupun mengikuti kajian dan lain sebagainya daripada kebaikan-kebaikan, maka enggak ada kesempatan bagi lisan ini untuk melakukan amalan-amalan kejelekan lisannya. Ya, untuk melakukan apa? Amalan-amalan kejelekan. Ini salah satu amalan-amalan yang utama bagi kita untuk melakukannya di bulan Ramadan. Tentunya masih banyak lagi tentang keutamaan Al-Qur'an, ya. Sebagaimana Al-Qur'an adalah hudan wa syifa. Ya, sebagaimana Al-Qur'an adalah petunjuk dan juga sebagai obat bagi orang yang membacanya. Bagi siapa? Bagi orang yang membacanya. Ketika dia membacanya mentadabburi Al-Qur'an. Ya, ketika dia membacanya apa dalam keadaan menghayati apa? Menghayati Al-Qur'an. Marilah maka ketika di bulan Ramadan ini, ketika seseorang tidak mampu ataupun tidak mengetahui arti daripada Al-Qur'an, bacalah ataupun bawalah terjemahan Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an dan bacalah juga terjemahannya. Sehingga kita akan tahu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Sehari sejuz kita baca. Kalau kita sempatkan sehari sejuz mungkin satu jam sudah beres. Baca artinya mungkin setengah jam. Dan kita akan mengetahui apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk kita. Dan ketika dia memahami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an dan menghayatinya, maka itu akan menjadi obat bagi dia di dunianya. Akan menjadi apa? Menjadi obat dan menjadi petunjuk bagi dia. Maka tentunya Ketika seseorang tidak mentadaburinya, seseorang tidak menghayati Al-Quran, bahkan dia menjadikan Al-Quran itu seperti bacaan-bacaan yang lainnya, seperti komik, seperti koran ataupun surat kabar, ataupun seperti buku pelajaran yang lainnya, hanya baca aja seperti itu, tanpa dihayati oleh hatinya, tanpa ditadaburi Al-Quran dan maknanya, maka enggak ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah di atas hati mereka ada penutup? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah di atas hati mereka ada penutup? Padahal hati, ya, dalam disebutkan inna fil jasadi mudghah, dalam jasad itu ada segumpal daging yang lembek, tentunya daging. Idza saluha saluha al-jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruhnya. Tetapi ketika hati yang lembek ini, dia tidak mentadaburi Al-Quran, dia tidak apa, tidak menghayati Al-Quran, dia kebal dengan Al-Quran, tidak ada manfaat. Ya. Tidak ada manfaat Al-Quran itu bagi dia ketika apa, dia tidak menghayati dan juga bahkan ada penutup dalam hatinya. Berbeda dengan gunung, yang kita tahu, diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala makhluk yang termasuk makhluk besar. Ya, terdiri dari zat-zat yang sangat kuat, yang sangat keras. Ya. Tetapi ketika diturunkan Al-Quran ke gunung, bisa hancur, bisa pecah gunung. Karena apa? Karena Al-Quran. Karena tahu isi dan kandungan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke gunung, maka betul-betul kau akan melihat gunung tersebut khashi'an, tunduk, khusyuk, mutasaddian, pecah karena apa? Takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita terkadang baca Al-Quran, beberapa bergetar hati kita. Baca Al-Quran tidak menambah keimanan kita. Padahal salah satu tanda-tanda keimanan orang yang beriman adalah innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang idza dzukirallahu, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Pernah kita bergetar ketika baca Al-Qur'an. Ya, dan wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatun imana, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan mereka. Pernah kita bertambah keimanan ketika membaca Al-Qur'an? Pernah kita bergetar hati kita ketika membaca Al-Qur'an, atau lebih-lebih menangis ketika membaca Al-Qur'an, ataukah kita termasuk orang yang membacanya tidak mentadaburinya seperti orang-orang yang sedang membaca komik, surat kabar, ataupun majalah-majalah yang lainnya? Maka tentunya di bulan Ramadan inilah, marilah jadikan bulan ini bulan sebagai bentuk pembelajaran bagi kita untuk melakukan amalan-amalan ibadah sehingga bisa melanjutkannya di bulan-bulan yang lainnya. Itu qiyamul lail, ya, ataupun taraweh. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qoma Ramadan imanan wahtisaban dzikrallahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan dalam keadaan iman wahtisab, beriman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ini dengan apa? Dengan syaratnya iman wahtisab. Juga di sisi lain, syarat sebagaimana yang telah kita ketahui tentang diterimanya amalan, ikhlas dan mutaba'atur rasul. Harus ada ikhlas dan juga mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, termasuk amalan-amalan yang utama untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah memberikan sedekah. Ya, bersedekah di bulan Ramadan. Walaupun sedekah ini di bulan-bulan yang lain juga dilakukan. Terlebih kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, terlebih kita sedekah itu sebagai bentuk ataupun dengan cara memberikan makan terhadap orang yang berbuka. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fattara shaiman falahu ajrihi mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'." Barang siapa yang memberikan makan untuk pembuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala mereka, seperti pahala orang yang berpuasa. Berarti dia mempunyai dua pahala. Satu, pahala dia berpuasa, yang kedua pahala orang yang dia berikan buka untuk puasanya. Tetapi enggak dikurangi dari pahala orang yang berpuasa tadi. Berarti orang yang berpuasa dan dia memberikan sedekah untuk makan orang yang berpuasa ataupun tajil orang yang berpuasa, dia mendapatkan nilai ataupun dua pahala puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya keutamaan yang sangat besar. Ya, kita latih diri kita untuk apa? Untuk dermawan pada bulan Ramadan ini dengan memberikan apa? Dengan memberikan sedekah, apalagi untuk orang-orang yang berbuka. Ataupun sedekah-sedekah yang lainnya, ya. Karena sebutkan dalam hadis termasuk sedekah tusfiul khathiyah kama yusfiul ma'un nar, akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana api air mematikan api. Dengan cara apa? Bersedekah. Ini adalah salah satu amalan-amalan yang seyogianya, seutamanya kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, adalah kita duduk di masjid setelah salat fajar, kemudian diam di tempat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dihias dengan baca Al-Qur'an, diisi dengan kajian ilmu sampai munculnya matahari, maka kita salat dua rakaat, atau dinamakan dengan salat syuruq, ya, salat syuruq. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalal ghadat fil jamaah," barang siapa yang melakukan salat ghada, salat subuh dengan berjamaah, "tsumma qa'ada yadhkurullah," kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Ingat, ini dihiasi dengan zikir ataupun baca Al-Qur'an ataupun ikuti kajian, ya, yang di dalamnya terdapat zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ngobrol, bukan ngomong ke sana kemari. Barang siapa yang salat berjamaah subuhnya, kemudian dia duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu asyamsu, sampai munculnya matahari, fa yusalli rakataini, dan dia dua salat dua rakaat, fa ka'annama ajruhu ka ajri umratin tammatan tamma, maka seolah-olah bagi dia pahalanya seperti pahala umrah, sempurna, sempurna, sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita manfaatkan keadaan-keadaan seperti ini, ya. Walaupun keadaan ini juga di bulan-bulan yang lain kita lakukan, tetapi di bulan Ramadan marilah kita hiasi, ya. Sehabis sahur, kemudian kita pergi ke masjid berjamaah, kemudian kita hiasi dengan kajian ilmu kalau ada di satu masjid kajian ilmu. Kemudian atau kalau tidak baca Al-Qur'an sampai muncul matahari, kemudian kita apa? Salat syuruq. Ini sangatlah utama untuk kita melakukannya. Minimal kita sebagai bentuk pembelajaran bagi kita untuk kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian yang keenam, ya, yaitu i'tikaf. Yaitu apa? I'tikaf di bulan Ramadan. I'tikaf di bulan Ramadan. Walaupun i'tikaf ini, syarat i'tikaf bukan harus puasa dan di bulan Ramadan, i'tikaf di bulan yang lain pun boleh. Apa dalilnya? Rasulullah, Umar bin Khattab pernah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nadartu an a'takifa, ya, fil jahiliyah." Aku pernah bernadar untuk beriktikaf di jahiliyah, waktu jahiliyahnya. Kata Rasulullah, "Afi bin Adrik, tunaikanlah nadarmu." Maka Rasul pun Umar pun iktikaf dalam keadaan enggak berpuasa. Dalam keadaan enggak berpuasa, dan dalam keadaan bukan di bulan Ramadan. Tetapi kalau kita mencontoh Rasulullah, iktikaf dengan Rasulullah itu di bulan Ramadan dan tidak pernah luput darinya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ashril awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah." Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah wafatkan. Sampai apa? Allah? Allah wafatkan. "Tsumma taqafa azwajuhu min ba'du." Kemudian i'tikaf setelahnya istri-istrinya setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya i'tikaf ini berjalan sampai hari kiamat. Ya, berjalan sampai sekarang ini. Ada yang mengatakan tidak ada i'tikaf, walaupun mereka berdalil dengan hadis yang sahih. Ya, disahkan oleh Syekh Al-Albani dan juga ulama yang lainnya. "La taqafa illa fi salatati masajid." Tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid. Ini hadis yang sahih. Tetapi bukan berarti la nafiah di sini penafian tidak ada i'tikaf. Selain di tiga masjid, maksudnya la nafiah ini la afdaliyah. Tidak ada yang paling utama i'tikafnya kecuali di tiga masjid. Ya, Masjidil Hadza Madinah, ya, Nabawi, kemudian Masjidil Haram Makkah, dan juga Masjidil Aqsa. Tentunya ini adalah keutamaan. Salatnya pun dilipat gandakan, apalagi i'tikafnya. Seperti itu. Jadi i'tikaf tentunya berjalan sampai hari hari kiamat. Di antara mereka ada yang tidak itikaf ataupun tidak ada syarat itikaf. Ini itikafnya zaman Rasulullah saja. Lailatul Qadar itu sudah terputus zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak. Tentunya Lailatul Qadar pun kita bisa mencarinya di apa di 10 hari terakhir sebagaimana Rasul mengatakan, "Maka minkum mutaharriyan falyataharraha fi kulli witrin." Barang siapa yang mau mencari Lailatul Qadar, maka carilah di setiap malam ganjil di bulan Ramadan 21, 23, 25, 27, 29. Maka kita apa namanya mencarinya di hari-hari tersebut ataupun malam-malam yang ganjil. Kemudian yang setelahnya adalah umrah pada bulan Ramadan. Umrah pada bulan Ramadan. Dan umrah pada bulan Ramadan ini pahalanya berbeda dengan umrah-umrah yang lainnya. Kalau umrah pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengatakan, "Man itama rasul Ramadan hajjatun." Barang siapa yang berumrah pada bulan Ramadan, haji. Maksudnya pahalanya seperti pahala haji. Ataupun dalam lafaz lainnya, kahajjatin ma'i. Seperti hanya dia haji bersamaku. Dia amalannya umrah, tetapi pahalanya pahala haji. Tetapi bukan berarti dia batal kewajiban haji bagi dia, tidak. Haji yang haji akbarnya, yang haji kewajiban satu kalinya ketika dia mampu tetap wajib. Ya, tetap wajib. Ini ketika seseorang melakukan umrah pada bulan Ramadan. Makanya umrah pada bulan Ramadan banyak orang-orang yang pergi sampai padat sekali di sana. Ataupun mungkin ongkosnya pun sangat mahal sekali sekarang. Karena orang berbondong-bondong datang ke Masjidil Haram untuk melakukan umrah dan i'tikaf di sana. Kemudian setelahnya adalah menghidupkan Lailatul Qadar. Amalan yang setelahnya adalah menghidupkan Lailatul Qadar. Sebagian ada yang cuma malam ganjilnya aja datang ke masjid dari mulai Isya sampai subuh mencari Lailatul Qadar. Ini tentunya berdasarkan dalil yang mangkana minkum mutaharriyan falyataharraha fi kulli witrin. Barang siapa yang mau mencari Lailatul Qadar maka bersemangatlah di bulan-bulan ataupun di malam-malam yang ganjil. Ini juga boleh. Tetapi asalnya tentunya dengan dilakukan i'tikaf 10 hari terakhir. Ya, dilakukan dengan i'tikaf 10 hari apa? Terakhir. Kemudian yang terakhir, amalan-amalan yang terakhir yang utama dilakukan di bulan Ramadan, walaupun di bulan yang lainnya dilakukan adalah, apalagi kita ketika sahur, ya, waktu sahur ini adalah waktu sangat mustajabah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena inna Allah yang juli ila sama idunia fi kulli sulusul lail. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, pada waktu kita sahur. Maka ketika kita sahur, jangan langsung tidur, ya, pergunakanlah waktu tersebut untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun orang yang belum tarawih malamnya, tarawihlah waktu itu. Dan meminta kepada Allah istighfar. Itu amalan yang paling utama di waktu sahur. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan pada waktu sahur mereka istighfar. "Wa hum yastaghfiruna bil ashar." Dan mereka beristighfar pada waktu sahur. Dalam surat Al-Imran. Kalau tadi, "Wabil ashari hum yastaghfirun" dalam surat Az-Zariyat. Ini adalah keutamaan-keutamaan amalan di waktu sahur, yaitu mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amalan-amalan yang utama tentunya kita lakukan di bulan Ramadan ini. Marilah kita hiasi bulan tersebut dengan amalan-amalan yang tadi kita sebutkan. Walaupun amalan itu bukan khusus di bulan Ramadan, tetapi setidaknya kita jadikan bulan ini sebagai bentuk pelatihan bagi kita untuk kita bisa meneruskan di bulan-bulan yang lainnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan penuh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.